tan dure was humilde, ta icoroyo-royo, ta sengguh teman dan anyar. Jahangon, jahangon, peneno plimbing kui, lunyu-lunyu peneno kanggum basuh toto tiro. Toto tiro, toto tiro, kumitir badaing pinggir, tondo mono clumatono kanggo sepo menggo sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya surah, surah, iya. Tandure wosumile, ta icoroyo-royo, ta sengguh temanten anyar. Jahangon, jahangon, peneno plimbing kui, lunyu-lunyu peneno kanggum basuh toto tiro. Toto tiro, toto tiro, kumitir badaing pinggir, gondo mono clumatono kanggo sepo menggo sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya surah, surah.